السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بنعمة الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان، ورزقنا جل وعلا من غير حول لنا ولا قوة، بل بفضله وكرمه وهو الكريم المنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان وسلم تسليما كثيرا. Segala puji untuk Allah Rabbil Alamin, Allah Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan keamanan di negeri ini insyaAllah, dan juga kenikmatan sehat di badan kita. Pun yang sedang merasakan sakit, maka sungguh Allah Ta'ala masih memberikan banyak kenikmatan padanya saat ini. Dan segala puji bagi Rabb kita Azza wa Jalla yang telah memberikan kita rizki tanpa daya dan kekuatan dari diri kita secara zat, melainkan dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sebab fadl, keutamaan Allah, karam, kedermawanan dan kemuliaan Allah, karena Allah Ta'ala Al-Karimul Mannan, yang maha mulia dengan pemberiannya dan juga maha mengkaruniai makhluknya. Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdathatuha wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kelanjutan kajian kitab Iqtida' As-Siratil Mustaqim, yang pada pertemuan lampau, yaitu pertemuan sebelum, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada diri anak dan juga keluarga anak berupa yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memberikan sedikit musibah dan banyaknya kenikmatan di balik musibah tersebut. Saat itu kita membahas tentang hukum mengunjungi situs azab, yaitu situs di bumi ini yang pernah terkena azab Allah disebabkan kesyirikan atau kekufuran atau kemaksiatan. Maka kita mulai dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, fa'amma amakinul kufri wal ma'asi. Ya. Kita mulai dari perkataan beliau, fa amma amakinul kufri wal ma'asi allati lam yakun fiha 'adzab. Fa amma amakinul kufri wal ma'asi allati lam yakun fiha 'adzab idza ja'alat atau idza ju'ilat makanan lil imani aw itta'ati fa hadha hasan. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف أن يجعل المسجد مكان طواغيتهم. Kalau di pertemuan lalu kita bahas tentang tempat-tempat atau disebut amakinul azab, tempat-tempat yang telah ditempa azab gitu loh. Maka yang seperti itu jangan datang ke tempat tersebut kecuali dalam keadaan menangis karena takut akan azab Allah. Nah sekarang bagaimana kasusnya tempat-tempat yang memang digunakan untuk kekufuran atau tempat-tempat yang memang notabene-nya itu tempat maksiat. Namun tempat kufur atau tempat maksiat tersebut lam yakun fiha azab, tidak pernah terjadi padanya azab, tidak dikutuk ya dengan banjir bandang, tidak pernah kegoncang dengan goncangan bumi, tidak pula pernah dibalikkan buminya, khasaf, ya. Jadi itu tempat yang belum pernah kena azab. Namun misalnya itu sebuah perkampungan atau sebuah rumah, rumah yang memang dulunya tempat kufur, ya. Rumah yang dulunya tempat dukun di situ, misalnya. Rumah yang dulunya tempat germo, mucikari, pelacur, misalnya. Ya. Idza ju'ilat makanan lil imani aw at-ta'ati fa hadha hasan. Kalau misalnya tempat tersebut dijadikan sebagai tempat untuk keimanan atau ketaatan, maka itu baik. Ya, jadi tempat-tempat seperti itu kalau dijadikan sebagai tempat apa? Tempat keimanan atau tempat ketaatan, maka itu bagus. Kama amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahla at-ta'ifi an yaj'alul masjida makana tawaghitihim. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan penduduk Taif untuk menjadikan, untuk membuat masjid di tempat asal tagutnya mereka. Ya, hal ini disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Uthman bin Abil As, dari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Uthman bin Abil As untuk menjadikan Masjid Taif, yang mana tempat asal tanah tersebut, tanah Masjid Taif dulunya, itu adalah tempat kekufuran atau tempat tagut, ya. Ya, begitu juga dengan riwayat Ibnu Majah dengan lafal haitsu kana taghiyatuhum. Yaitu dulu di tempat tersebut ada sembahan-sembahan atau tempat-tempat kesyirikan, ketagutan. Ya. Jadi dibongkar tempat tersebut, disingkirkan segala yang berkaitan dengan ketagutan mereka, dan kemudian dijadikan masjid, disebutlah Masjid At-Taif. Ya. Jadi boleh hal seperti itu, dan ada sunnahnya, ada asalnya, yaitu dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Kemudian ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa amara ahlal yamamati an yattakhidhu al masjida makana bi'ah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan ahli al-Yamamah, penduduk Yamamah. Ah, kok belum nampak ini di YouTube. Pernah memerintahkan ahli Yamamah untuk ayat takhidul masjid maka nabi'ah. Yaitu agar penduduk Yamamah membuat masjid di tempat bekas bi'ah, yaitu kuil peribadatan orang-orang Yamamah dulunya. Ya, kanat indahum wa kana, ya, jadi penduduk Yamamah itu tadinya punya kuil semacam rumah ibadah untuk penduduk, ya, tapi rumah ibadah syirik, ya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan agar kuil tersebut diganti menjadi sebagai masjid. Ini boleh, tapi selama apa? Selama atribut kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan yang ada di tempat tersebut disingkirkan. Ya, jadi kita bacakan dulu hadis riwayat An-Nasa'i, ya, dengan sanadnya dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kharajna wafdan ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu wa sallayna ma'ah. Kami pernah keluar atau pergi dari Yamamah menuju ke Madinah, menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wafd, yaitu utusan, sebagai utusan, dan kami terus membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami salat bersama dengan beliau alaihi salatu wasallam. Wa akhbarnahu anna bi ardina bi'atan lana, Kami kabarkan kemudian kepada Nabi SAW bahwasanya kami punya kuil di tanah kami, di daerah Yamamah itu. Ada kuilnya. Kami kabarkan gitu kepada Rasulullah SAW. Fastauhabnahu min fadli tahurihi. Kami pun kemudian meminta air sisa dari bersucinya beliau, air sisa wudu beliau. Ini yang namanya tabarruk, ya. Ngalap berkah dari Rasulullah SAW semasa hidup, ya boleh, itu bagus, ya. Jadi Rasulullah, kami minta dong air bekas dari atau sisa dari wudumu. Maka fada'a bima'in, ya, fatawaddu'a wa tamadmada, ya. Thumma sabbahu fi idawah. Maka beliau kemudian nyuruh untuk mendatangkan air. Coba mendatangkan kepada saya air. Kemudian dia wudu di wadah tersebut. Beliau kumur-kumur. Kemudian beliau sabbahu fi idawah. Air sisanya itu beliau tuangkan di suatu ember. Kalau Rasulullah memang berkah secara zat, jadi kita bisa ngalap berkah dari bekasnya Rasulullah. Nah, kalau misalnya orang biasa, walaupun orang soleh, orang biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, itu enggak berkah secara zat. Nah, jadi jangan belagak seperti ini. Ya, ada seorang ustaz, ya, datang kemudian ke rumah jemaah, disambut sama jemaah. Tala'al badru alaina, ya. Oh, kalau memang betul itu syairnya ada ketika itu, Tu'ala al-Badru, ya, telah terbit bulan purnama, muncul murmur kepada kita. Kalau antum mah, Tu'ala al-Badru alaina, telah muncul purnomo, ya. Nah, jadi enggak layak untuk bersikap seperti Nabi SAW karena kita enggak berkah secara zat. Jadi jangan datang ke rumah jemaah atau ke majelis taklim kemudian orang-orang pada nawarin gelas-gelas aqua, air-air supaya kita apa? Ya, kenain tangan kita di air tersebut biar berkah. Ya, biar berkah gimana? Orang pas datang juga masih habis samsuan, ya, dan nikotin amatarnya nempel di sini. Berkah dari mana? Rusak darinya. Belum lagi sikap hulunya mereka yang salah. Beda dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW kemudian menuangkan sisa dari air wudhunya ke sebuah ember. Ya. Nah, kemudian berkata Nabi SAW, akhriju. Ya. Dah, keluarkan itu. Faidha ataitum ardakum faksiru bi'atakum. Nah, jadi kan Nabi diberitahu oleh penduduk Yamamah nih, wahai Rasulullah, kami itu punya suatu kuil tempat ibadah. Ya. Maka, ya, keluarkan ini air, kata Nabi SAW, bawa ini ke kampung kalian, nanti pas sampai di kampung kalian, hancurkan kuil tersebut. Wambahu makanaha bihadzal ma, dan percikkan tempat tersebut dengan air ini, air yang berkah karena bekas dari atau sisa dari Nabi SAW. Wattakhidhuha masjidah, setelah dihancurkan kuil itu, diciprati dan disirami dengan air berkah dari Nabi SAW, ya Allah yang memberikan berkah tadinya, dan jadikan tempat tersebut sebagai masjid. Itu kata Nabi SAW. Nah, ini dalil menunjukkan bolehnya tempat kufur atau tempat maksiat yang belum kena azab untuk diubah, ditahwin menjadi tempat iman dan ketaatan, boleh. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kana masjiduhu maqbaratan. Dulunya masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam maqbarah, kuburan. Ditambahkan dalam redaksi lain, kuburan lil musyrikin, kuburannya orang-orang musyrik dulunya. Faja'alahu masjidan ba'da nabsil kubur. Maka kemudian Rasulullah SAW kemudian menjadikan area pemakaman tersebut dijadikan masjid setelah kuburnya apa mayit-mayit dikuburnya dialihkan ke tempat lain. Jadi boleh seperti itu. Selama tempat kuburan, selama orang apa pihak-pihak yang dikubur itu di dinabis, yaitu digali kuburnya kemudian dipindahkan ke tempat lain, boleh. Ya, boleh. Ya. Adapun kalau didiamkan di situ, itu yang haram. Itu yang haram, bahkan bisa tidak sah sholatnya, dan itu yang menjadi apa namanya, menjurus kepada kesyirikan kalau misalnya seperti itu. Ya. Taib, kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim, ya, Rasulullah SAW lamma wasala al-Madinah muhajiran, ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah bersama Abu Bakar dalam keadaan hijrah nih dari Makkah ke Madinah, wa amara bi bina'il masjid, ya, hal di antara hal pertama kali yang beliau SAW perintahkan adalah bangun masjid. Bangun masjid dulu. Kana fihi quburul musyrikin. Di area yang mau dibangun masjid itu ada kuburannya orang-orang musyrikin di zaman dulu. Fa amara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam fanubishat. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan itu dan kemudian akhirnya dicabut kuburannya. Dihilangkan dulu kuburannya. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, فإذا كانت الشريعة قد جاءت بالنهي عن مشاركة الكفار في المكان الذي حل بهم فيه العذاب فكيف بمشاركتهم في الأعمال التي يعملونها. Nah, ini penting. Syariat ini, ya, telah datang dengan pelarangan untuk telah datang dengan melarang berserikat dengan orang-orang kafir di tempat yang telah ditempa azab untuk mereka. Ya. Jadi kalau ada daerahnya orang kafir yang telah kena azab di daerah tersebut, baik bumi itu dibalikin gitu loh, atau terkena gempa tempat tersebut karena itu adalah tempat kekufuran dan kemaksiatan, itu kan syariat melarang kita itu bermusyarakah di tempat itu, yaitu kita ke tempat itu gitu loh. Itu udah tempat yang mu'adzab, yang terkena kutukan. Udah, gak usah ke situ kecuali dalam keadaan menangis. Kalau yang seperti itu aja itu dilarang, fa kaifa bimusyarakatihim fil a'mali allati ya'malunaha? Bagaimana dengan bermusyarakah, berserikat dan menyamakan diri dengan mereka dari segi amalan yang telah mereka amalkan? Ya. Karena masuk ke daerah terkutuk, terlaknat, itu lebih mending dibandingkan dengan kita memiliki perbuatan yang sama dengan perbuatan sebab dikutuknya orang-orang ini. Ya. Karena tempat hanyalah tempat, tetapi amalan itulah yang akan dihisab. Iya. Misalnya nih, di daerah apa yang waktu dulu kita ke Dieng itu? Hah? Hah? Legetan. Desa Legetan yang telah Allah Ta'ala jungkilkan, apa, Allah Ta'ala tutup dengan bumi, tutup dengan tanah di tahun 50-an dulu, ya, 50-an. Itu yang disebut makanul azab, ikhwan. Ya. Sebabnya apa? Sebab asasnya terjadi banyak kesyirikan di situ dulunya, satu desa tuh. Ya. Hukum kita mendatangi situs tempat azab tersebut, apa hukumnya? Enggak boleh, haram. Kecuali antum mendatanginya dalam keadaan menangis, itu kata Nabi SAW. Itu kan cuma datang ke tempat gitu loh. Nah, bagaimana dengan antum memang enggak datang ke tempat itu? Antum di Jakarta, tapi antum berkelakuan sama seperti orang-orang yang pernah kena azab di tempat itu, yaitu dengan berbuat syirik, dengan minum-minuman keras, dengan melakukan perzinahan misalnya. Maka musyarakah antum bukan di dar, bukan di tempat, tapi musyarakah antum di amalan, dan itu lebih buruk daripada bermusyarakah di tempat semata. Walaupun antum enggak melakukan apa yang mereka lakukan. Ya. Maka begitu ya, ikhwan. Di sini kita lihat kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa innahu idza qil, kalau misalnya dikatakan hadzal 'amalu alladhi ya'malunahu law tajarrada 'an musyabahatihim lam yakun muharraman wa nahnu la naqsudu at-tashabbuha bihim fihi. Perbuatan ini, ya, kalau misalnya dikatakan, ada yang mengkritik, ada yang mengatakan perbuatan yang mereka lakukan, amalan yang mereka lakukan, kalau misalnya lepas dari sikap menyerupai mereka, kan harusnya kan gak haram, kata mereka. Kan harusnya kan enggak haram. Jadi ya kebetulan sama gitu. Kebetulan sama dengan perbuatan mereka. Jadi harusnya kan enggak haram. Perbuatan mereka ini sekiranya terlepas dari penyerupaan dengan mereka tentu tidak diharamkan. Ada kipas angin lalu ini, kipas angin. Bukan enggak panas. Dan kami, kata mereka, la naqsudu tashabbuha bihi fihi, kami tidak bermaksud untuk menyerupai mereka. Fa nafsu ad-dukhuli ila al-makan laysa bima'siyatin law tajarrada an kaunihi atharihim. Harusnya, kata mereka, perbuatan masuk ke area azab tersebut, legetan misalnya, harusnya, kata mereka nih, perbuatan kita masuk ke daerah legetan, yaitu tempat yang dulu kena azab, itu bukan kemaksiatan kalau misalnya terlepas dari status peninggalan mereka. Artinya, udah itu kan cuma tanah ya akhi, gitu kata mereka. Kita kesana doang gitu. Dan tidak ada bukti, bukan bukti, tidak ada simbol-simbol atau indikasi atau benda-benda yang berstatus sebagai peninggalan mereka, gitu loh, paham gak ya? Kalau antum lihat di legetan kan cuma ada apa? Tugu atau semacam itu ya. Sisanya kan tanah, ladang, sawah gitu, ladang gitu. Mana enggak? Kan cuma tugu doang, in memoriam aja gitu loh. Tapi apakah ada perabotan rumah itu? Enggak ada, udah tertimbun di bawah. Kan cuma tanah doang, enggak ada apa-apa gitu protesnya mereka. Wa nahnu la naqsudu at-tashabbuha bihim, dan kami pun ke tempat azab seperti ini tidak bermaksud untuk menyerupai mereka, gitu sanggahannya. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, balil musyarakatu fil 'amali aqrabu ila iqtida'il 'adzabi min ad-dukhuli ila diyar. Akhi, saudaraku ya, mengikuti perbuatan, berserikat dalam perbuatan itu lebih mendekatkan datangnya azab daripada sebatas masuk ke kampung tersebut. Ini yang perlu betul-betul diperhatikan. Antum beramal dengan amalan orang-orang tersebut itu lebih mendekatkan datangnya azab daripada antum sebatas masuk ke kampung yang kosong yang sudah terkena azab. فَإِنَّ جَمِيعَ مَا يَعْمَلُونَهُ مِمَّا لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِينَ السَّابِقِينَ إِمَّا كُفْرٌ وَإِمَّا مَعْصِيَةٌ وَإِمَّا شِعَارُ كُفْرٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ وَإِمَّا مُضِنَّةٌ لِلْكُفْرِ وَالْمَعْصِيَةِ وَإِمَّا أَنْ يُخَافَ أَنْ يَجُرَّ إِلَى مَعْصِيَةٍ. Nah ini, semua hal yang telah mereka lakukan, semua hal yang mereka lakukan, yaitu orang-orang yang terkena azab, ya, orang-orang yang terkena azab, mimma laysa min a'malil muslimin as-sabiqin, yang bukan termasuk amalan orang-orang muslim, seperti syirik, berzina, berjudi, Kemudian aklu riba, makan harta riba, dan banyak sekali maksiat dan seterusnya dari keburukan. Sehingga mereka ditimpa azab. Imma kufrun, boleh jadi amalan tersebut adalah kekufuran. Imma maksiat, atau boleh jadi amalan tersebut adalah maksiat. Kekufuran seperti apa? Syirik, menyembah berhala. Ternyata di desa itu terjadi perbuatan syirik, menyembah berhala secara masif misalnya. Wa imma maksiat, ataupun maksiat seperti pelacuran. Di daerah tersebut populer pelacuran. Wa imma syi'aru kufrin au ma'siyatin, atau di daerah tersebut terwujudkan, atau amalan tersebut adalah syiar kekufuran. Ya. Syiar kekufuran. Coba antum, kalau misalnya antum enggak yakin Yesus itu Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Tapi misal antum pakai kalung salib. Ini syiar kufur bukan? Syiar kufur. Ya. Au ma'siyah, atau syiar kemaksiatan. Apa di antara syiar kemaksiatan nih, kawan, yang banyak disadari, tidak disadari oleh orang? Hah? Bahkan syiar kufur juga bisa-bisa. Make baju bola yang di dalamnya ada logo kufur atau logo maksiat minimal. Contohnya logo kufur apa? Yang ada salibnya di sini. Atau kadang-kadang ada salibnya juga di sini. Itu jelas syiar kufur gitu loh. Anda belakangan ini Anda dicerca sama banyak netizen gara-gara komentar pedas tentang masalah sepak bola. Tapi biar aja, Anda udah unfollow status sendiri, jadi sok bicara, gak bakal Anda tanggepin. Itu syiar kufur gitu loh. Walaupun kita tidak mengatakan bahwasanya muslim yang pakai baju bola tersebut langsung kafir, enggak. Tapi itu syiar kufur tetap. Terjadi pada diri antum pakaian syiar kufur. Antum berserikat dengan orang-orang kafir dalam masalah ini. Atau syiar maksiat. Misalnya logo klub bolanya itu ada gambar singa, ada gambar setan, ada gambar makhluk hidup. Ya, contoh Chelsea misalnya, Manchester United misalnya. Ada di logo-logonya setan merah. Ya. Ada di logonya apa? Chelsea itu apa? Kucing atau apa, enggak tahu itu. Atau logonya muka koala misalnya. Ya. Itu tetap itu syiar maksiat. Belum lagi dari segi apa? Syiar maksiat dari segi mensyiarkan nama pemain bola. Gitu loh. Ya, yang itu adalah nama orang kafir misalnya. Ya, ini syiar maksiat gitu. Wa imma madhinnatunil kufri al maksiat, atau bisa terduga sebuah kekufuran atau terduga sebuah maksiat. Wa imma an yakhafa ila ama imma an yakhafa an yajurra ila al-ma'siyah ila ma'siyatin, atau amalan mereka tersebut yang bukan amalan muslim itu dikhawatirkan akan menjerumuskan orang yang mengikutinya itu menuju ke suatu maksiat. Sekali lagi, seperti sebenarnya seperti pakai baju bola itu menjerumuskan menuju maksiat. Apa? Yaitu merasa bahwasanya saya mirip dengan si fulan pemain bola barat yang kafir itu. Hah? Kecuali orang yang pakai baju bola gak ngerti kalau ini baju bola. Karena gak, dia gak ngerti bola. Pakai aja buat ke sawah, buat ke ladang. Itu mungkin dimaafkan. Tapi itu pun sebaiknya jangan pakai baju bola orang kafir. Nah sekarang gak gimana kalau misalnya kita main futsal. Main futsal nih sama teman-teman ikhwan. Ya. Kemudian kita pakai baju Real Madrid. Ya. Dan kita memang suka ngefans sama Real Madrid. Nama punggungnya siapa? Bacem. Legenda, ya. Ya. Posisinya apa? Gelandang kanan, pengumpan, karena kita merasa pinter asis oper bola, ya, sebagaimana si Bacem itu. Nah, kemudian pas kita main, dari gerakan kita pun memiripkan diri dengannya. Nah, ada enggak di sini ta'zim dan hub kepada orang kafir itu? Ada. Terwujud. Silahkan pura-pura. Tapi itu sudah terwujud pada dirinya apa? Keserupaan dengan orang-orang kafir. Dan itu dulu muslimun sabiqun, kalangan salaf yang saleh, enggak pernah ada kayak gini. Berarti ini perbuatan baru, yaitu suatu perbuatan yang menyerupai orang-orang kafir. Ini hal ini enggak diterima sama orang awam karena enggak belajar hal-hal seperti ini. Antum kalau misalnya tuangkan ini ke orang-orang, marah mereka. Karena apa? Sudah terminumkan dan terserapkan di kalbu mereka kecintaan pada orang-orang kafir, sehingga ketika diberikan nasihat ke atas hal ini, enggak terima mereka. Kaku banget sih pemahaman ustaz dan seterusnya. Akhi, antum kalau mau enggak kaku, baca kitab, baca dalil-dalil, baca kitab-kitab turaf ulama. Kalau misalnya antum protes dengan mengatakan kita ini kaku, apa bukti kekakuan kita? Justru orang seperti kalianlah yang kaku. Karena apa? Karena berpendapat itu hawa nafsunya doang, itu baru kaku tuh. Tapi kalau berpendapat kita pakai dalil, kita lihat penjelasan ulama dan dasar-dasarnya, kaedah-kaedahnya, ini baru yang tidak kaku. Itu jadi ajaib, ya. Ajaib kita melihat banyak dari orang. Kalau orang awam mungkin wajarlah karena mereka enggak faham, jadinya melabeli kita macam-macam. Tapi kalau orang sudah pernah ikut pengajian, kemudian juga berteman di media sosial dengan orang-orang pengajian, ikhwan-ikhwan, masih kemudian hal-hal seperti ini dilakukan, bahkan membela, maka ajaib, ya. Ajaib, ya. Bagi anak ajaib. Wa ma ahsabu ahadan yunazi'u fi jami'i hadza. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya kira tidak seorang pun menentang pendapat ini. Wala inna za'a fihi fala yumkinuhu an yunazi'a fi anna al-mukhalafata fihi aqrabu ila al-mukhalafati fil kufri wal ma'siyah. Kalaupun ia menentang hal ini, ia tidak akan bisa menentang kenyataan bahwa menyelisihi hal-hal tersebut itu lebih mendekati pada menyelisihi kekufuran dan kemaksiatan. Nah, artinya gini, ikhwan. Ana, misal ana kasih contoh aja deh. Ana main bola. Dan ana bisa main bola. Bahkan ana bisa jadi lebih jago daripada antum. Ana main bola, pakai kaos. Kaos ana biasa warna putih, kaos Alfamart, ya. Kemudian antum juga main bola, tapi antum pakai kaos apa, ya, Real Madrid. Sama-sama main bola, sama-sama pakai kaos, tapi ana kaos biasa, kaos Indomaret, antum kaos Real Madrid. Kira-kira yang serupa dengan orang kafir siapa? Ana atau antum? Pastilah antum. Kira-kira yang serupa dengan ahli maksiat siapa sekarang? Antum. Ana pakai kaos biasa kok. Enggak ada siar orang kafir, enggak ada siar ahli maksiat di kaos ana. Biasa aja. Ya. Nah, kalau misalnya antum copot baju tersebut dan ganti dengan baju biasa, kaos biasa, maka alhamdulillah, antum telah menyelisihi orang kafir, kan? Iya, sama seperti ini. Alhamdulillah, kita sama-sama beda dengan orang kafir. Ya. Jangan hal ini kemudian dibawa-bawa dengan apa? Tapi kan orang kafir itu kan mereka anak baik, mereka itu menghibur kita, mereka memberikan entertainment. Ini kita nggak ngomong hiburan, nggak ngomong hiburan. Kalau mau ngomong hiburan, dangduters, orang-orang metal dan seterusnya, mereka pun menghibur sebagian manusia dengan lagu mereka. Kita baru sedang apa membahas apa? Jangan menyerupai orang kafir, jangan menyerupai orang ahli maksiat. Dari segi amalan, dari segi hadi, pakaian dan sikap tingkah laku. Nah, sekarang misalnya ada bencis, tahu bencis? Bencong. Atau banjilah apalah terserah. Ya. Ngondek. Jalannya dilenggak-lenggok dengan pinggul yang dilenggak-lenggok kita. Ana tanya ke antum, antum laki ikhwan jenggotan bahkan jenggotnya lebih besar daripada kepalanya, masyaallah. Pakai jubah jalannya gitu. Kemudian ketika ngomong kepada orang, "Akhi," gitu. Ih, orang itu apa langsung? Serem liatnya. Ini tuyul apa kuntilanak dari mana kok bisa seperti ini? Antum jangan kayak gitulah, akhi. Antum jangan bertasyabuh dan menyerupai bencong. Jelek itu, terkutuk, terlaknat. Mukhonnas seperti itu. Ya, bertakhonnas itu mirip dengan, memiripkan dengan perempuan. Jangan kayak gitulah, ngondek kayak gitu. Sekarang ikhwan yang tadi ngondek apa kayak bencong kayak gitu, kemudian beralasan, saya kan gak ada maksud untuk memiripkan dengan itu, emang saya udah gini. Enggak, tetap ubah. Karena ini siarnya bencong kayak gini. Enggak, ubah. Jadilah cowok yang bagus lah, gitu lah. Yang tegap jalannya, enggak ada kayak gini-ginian. Enggak. Ya pasti kan, banyak orang enggak suka kan dengan bencong-bencong atau sikap seperti itu. Ketahuilah menyerupai bencong, na'udzubillah min dzalik, itu lebih ringan daripada menyerupai orang-orang kafir. Maka jangan dibalik kekhawatiran kita. Enggak apa-apa nyerupain orang kafir lah, namanya juga hiburan. Nanti bencong pun akan mengatakan, ini kan saya kan menghibur emas-emas. Nah, datang ke warung kopi kemudian nyanyi lagu dengan kebencongannya gitu. Dan itu makhluk paling serem di atas muka bumi ini. Dengan menornya dia itu kalau di kuburan mungkin setan-setan lari itu. Saking seremnya itu. Menor, wajahnya masya Allah. Kemudian celananya pendek, kelihatan keker dan juga bulu-bulu kakinya, gitu. Kemudian nyanyi cengkrik apa namanya? Entah nyanyi apa gitu. Nah. Ada enggak orang dari ikhwan atau dari kita laki-laki mau menyerupai itu? Bagi kita pasti buruk, ketahuilah. Itu memang terlaknat, tapi lebih terlaknat lagi kekufuran, gitu loh. Maka menyerupai orang-orang kafir dengan kekufuran mereka, dengan atribut dan juga syiar kufur mereka, itu lebih buruk dibandingkan menyerupai kemaksiatan yang terlaknat yang berupa kebencongan ini. Ya begitu ya, kawan. Ini nih mindset yang harus ditanamkan pada kita. Ya. Kemudian kata beliau, wa anna husula hadhihi al-maslahati fil a'mali aqrabu min husuliha fil makan. Terwujudnya kemaslahatan ini dalam lingkup amal itu lebih dekat daripada terwujudnya maslahat dalam tempat. Ala tara anna mutaba'atan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin fi a'malihim anfa'u wa aula min mutaba'atihim fi masakinihim wa ru'yati atharihim. Bukankah kamu tahu, akhi, bahwasanya mengikuti amalan para nabi, mengikuti amalan kaum siddiqin, mengikuti amalan para syuhada, mengikuti amalan orang-orang saleh, itu lebih bermanfaat dan lebih utama daripada mengikuti atau kita bertatabur menelusuri tempat tinggal mereka dan melihat jejak-jejak petilasan mereka. Mana yang lebih afdal? Paham enggak antum? Paham enggak, Alwi? Dengar enggak tadi? Antum ngikutin amalannya Nabi. Mana yang lebih afdal? Antum menelusuri hadis-hadis amalan Nabi dan antum berusaha mengikutinya dengan antum menelusuri jejak-jejak Nabi di situs-situs tertentu. Antum ke Gua Hira untuk melihat situs ini petilasan Nabi dulu. Mana yang lebih afdol? Antum berzikir setelah sholat istighfar, la ilaha illallah wa la syarika lah, atau antum mendatangi Gua Hira untuk melihat petilasan Gua Hira ini. Mana yang lebih afdol? Zikir setelah sholat. Ya, gitu ya. Walaupun mana yang lebih ringan amalan tersebut? Zikir lebih ringan kan? Antum enggak perlu harus digohirokan zikirnya. Mana yang lebih berat? Datang ke petilasan Nabi, ya gitu kan? Tapi mana yang lebih aula, lebih afdal, yang dan lebih diunggulkan syariat? Justru yang zikir ini. Karena ittiba dari segi amalan kepada orang-orang saleh itu lebih afdol, lebih diinginkan dalam syariat dibandingkan sebatas menengok petilasan mereka. Artinya, amalan itu lebih diutamakan dibandingkan sebatas tempat. Nah, dibalik. Kalau Nabi SAW melarang kita mengunjungi tempat yang pernah kena azab, maka lebih buruk lagi mengikuti amalan yang bakal diazab. Padahal cuma masuk tempat saja loh dilarang, kelegetan aja dilarang gitu loh. Dari segi syar'i ya, kecuali antum dalam keadaan nangis, kelegetannya doang dilarang, tamasya ke tempat itu persis dilarang. Apalagi kalau misalnya kita melakukan amalan orang-orang yang dikutuk dan dilaknat di legetan itu, yaitu berbuat syirik, maksiat demi maksiat. Begitu ikhwan. Nah ini masya Allah, kalimat yang sangat mufid, bermanfaat. Wa aidan ma huwa sharihun fi dalalati ma rawa Abu Dawud, ma rawa Abu Dawud fi sunanihi, hadatsana Utsman ibn Abi Syaibah, hadatsana Abu Nadhr yani Hashim bin Al-Qasim, hadatsana Abdul Rahman bin Thabit, hadatsana Hassan bin Atiyah an Abi Munib Al-Jarashi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong darinya. Nah, tapi ini insyaallah man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, ana akan menjelaskan lebih detail insyaallah di Selasa mendatang. Akan ada penjelasannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kok gimana, apakah orang yang bertasyabbuh dengan orang kafir lantas langsung begitu saja dia dikafirkan atau bagaimana? Itu akan kita bahas pada pekan depan insyaallah. Udah berapa menit? Baik, kita cukup sampai sini. Insyaallah kita lanjut ke kajian Syarah Al-Waraqat. Dan nanti setelah Syarah Al-Waraqat ada kajian tematik fiqih yang insyaallah menarik ya buat ana dan juga antum, yaitu tentang wakaf ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.